بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال المهتدي بالله رحمه الله المهتدي بالله رحمه الله mengatakan ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله. Kemudian al-wathiq meminta kepada al-Syeikh al-Adhrami rahimahullahu ta'ala untuk menjadikan dirinya, yaitu al-wathiq, dalam kehalalan dan kelapangan dari apa yang menimpa al-Syeikh al-Adhrami rahimahullah, yaitu al-wathiq meminta agar dimaafkan oleh al-Syeikh al-Adhrami rahimahullah. فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذ كنت رجلا من أهله. Maka Al-Syeikh Al-Adhrami rahimahullahu ta'ala mengatakan, demi Allah wahai Amirul Mukminin, sungguh aku telah menjadikanmu dalam kehalalan dan kelapangan, yaitu aku telah memaafkanmu sejak hari yang pertama dalam rangka memuliakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena engkau adalah seseorang yang termasuk di antara ahlu bait beliau alaihi salatu wassalam. Fadzahiru أن المصنف يشير إلى هذا ووسعه ما وسعهم. Yang nampak bahwasanya al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada kisah ini dalam ucapannya, dan mungkin baginya apa yang mungkin bagi mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Qala wa lam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim wa 'alima annahum kanu 'ala al-islam as-sahih والإيمان الصحيح فقلدهم دينه فقلدهم دينه واستراحا. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan tidak meninggalkan jalan mereka para sahabah maupun madhab mereka, dan mengetahui bahwasanya mereka para sahabah berada di atas Islam yang benar dan keimanan yang benar, maka agamanya bertaklid kepada mereka para sahabat, dan ia pun beristirahat tenang, tentram. Ya'ni insanun ittasafa bihadihi sifati huwa alladhi salama min salima min al-kufri wa salima min az-zandaqati wa salima min al-bid'i wad-dalali. Yaitu seseorang yang memiliki sifat-sifat ini, dialah yang selamat dari kekafiran, selamat dari kezindikan, selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan. Alladhi arafa ma kana alaihi ar-rasulu wa sahabatuhu al-kiramu wa wasi'ahu ma wasi'ahum wa 'alima annahum kanu 'ala al-islam as-sahih wattaba'ahum. Yaitu orang yang mengetahui jalan yang Rasul dan para sahabat beliau yang mulia dahulu berada di atasnya, dan mungkin baginya apa yang mungkin bagi mereka, dan mengetahui bahwasanya mereka para sahabat berada di atas Islam yang benar, dan ia mengikuti mereka para sahabat. Kalimatu qalladahum yaksidu bihat taba'ahum. Kalimat bertaklid kepada mereka para sahabah yang dimaksud oleh al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dengannya adalah mengikuti mereka. Wa kana al-aula an yu'abbira bil ittiba'i badal at-taqlidi. Dan yang lebih baik, al-imam al-Barbahari rahimahullah mengungkapkan dengan kata al-ittiba', mengikuti, sebagai ganti dari taqlid. Ya'ni at-taqlidu amrun madzmumun, yaitu taqlid adalah perkara yang tercela. Li'anna at-taqlida qabulul qawli min ghairi hujjatin wala burhanin. Karena taklid adalah menerima ucapan tanpa hujjah, tanpa bukti. Walittiba'u ma'nahu ta'khudhu anhu al-hujjata wa tafhamuha wa tusallimu biha. Hadha huwa littiba'u. Dan al-ittiba' mengikuti, maknanya adalah engkau mengambil darinya hujjah, dalil. Engkau memahami hujjah tersebut dan engkau tunduk kepada hujjah tersebut. Inilah dia al-ittiba' mengikuti. Qala wa 'alima anna ad-dina innama huwa at-taqlidu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ia mengetahui bahwasanya agama ini hanyalah taklid. Al-aula tarku hadza ta'biri, yang lebih utama adalah meninggalkan ungkapan ini, yaitu taklid. Yaqulu innad-dina innama huwa bilittiba'i. Yang lebih utama, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya agama ini hanyalah dengan al-ittiba', mengikuti. Allahumma amara bittaqlidi, amara bilittiba'i, wa dhammat taqlida. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan taklid. Allah ta'ala memerintahkan al-ittiba', mengikuti, dan justru mencela taklid. Wassalafu dhammut taqlida, dan salaf mereka mencela taklid. Wa nahnu yajibu an nu'abbira bit ta'birati syar'iyyati allati 'abbara 'anha al-kitabu was-sunnah wa sara 'alayha as-salafu. Dan kita wajib mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang syar'i, yang diungkapkan oleh Al-Kitab dan Sunnah, dan yang salaf berjalan di atasnya. Allah Ta'ala mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ma yaqulu qallid bal ittabi'. Allah Ta'ala tidak mengatakan qallid, bertaklidlah, akan tetapi Allah Ta'ala mengatakan ittabi', ikutilah. Wa umurun kathiratun tanussu ala al-ittiba'i wa ta'ati wa ma syakala dhalika. Dan banyak dalil menegaskan untuk mengikuti dan mentaati dan yang semisal dengannya. Qala wa taqlidu li ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan taklid ditujukan kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya'ni tiba'ahum, yaitu mengikuti mereka para sahabat. Falladhi yuridun najata fatariqun najati huwa ma kana alaihi ar-rasulu wa ashabuhu fi kulli sya'nin min syu'unil islami syamilati. Maka orang yang menginginkan keselamatan, jalan keselamatan adalah apa yang Rasul dan para sahabatnya dahulu berada di atasnya dalam seluruh perkara dari perkara-perkara Islam yang mencakup. Man arada salamata fa inna ar-rasul alaihi salatu wassalamu qad bayyana ad-din kullahu usulahu wa furu'ahu wa talaqqahu as-sahabatu bi'ilmin wa quwwatin wa jadaratin wa nushin وَبَلَّغُوهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَجَاهَدُوا وَنَاضَلُوا فِي سَبِيلِ تَبْلِغِهِ وَنَشْرِهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ فَهُمْ أَئِمَّتُنَا وَقُدْوَتُنَا. Barang siapa menghendaki keselamatan, maka sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan agama ini seluruhnya, baik pokok-pokok akidah, baik pokok-pokok agama ini maupun cabang-cabangnya. Dan para sahabat pun mengambil agama ini dengan ilmu, kekuatan, kekokohan dan nasihat, serta menyampaikannya kepada umat ini dan berjihad serta membela di dalam jalan penyampaiannya dan penyebarannya. Semoga Allah merahmati mereka dan meridai mereka. Maka mereka para sahabah adalah para a'immah kita dan suri tauladan kita. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan justru mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami serahkan dirinya kepada dirinya sendiri dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. فَالَّذِي يُخَالِفُ سَبِيلَهُمْ نِهَايَتُهُ النَّارُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka orang yang menyelisihi jalan mereka para sahabah, tempat berakhir mereka adalah neraka. Kita berlindung kepada Allah darinya. فَالنَّجَاتَ النَّجَاتَ وَاللُّجُوءَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ التَّمَسُّكَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ الْأَخْذَ بِمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ الَّذِينَ مَا حَادُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka berpeganglah dengan jalan keselamatan dan berpeganglah dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, kemudian mengambil apa yang para sahabat yang mulia berada di atasnya dahulu, yang mereka para sahabat tidak menyimpang dari kitab Allah, tidak pula dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nas'alullaha an yuthbitana wa iyyakum. Nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum ala kitabihi wa ala sunnati nabiyyihi wa ala ma kana alaihi haula'is salihuna. minas sahabati wa man ittaba'ahum bi ihsanin inna rabbana sami'ud du'ai. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mengokohkan kita, agar mengokohkan kita, mengokohkan kami dan kalian di atas kitabnya dan di atas sunnah nabinya, dan di atas apa yang orang-orang saleh berada di atasnya, baik dari kalangan para sahabat maupun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sesungguhnya Rabb kita Maha mendengar doa. Amin ya Rabbal Alamin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.